Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-83. Masih dalam pembahasan tentang larangan untuk mengambil dari kitab-kitab yang terdahulu. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Thabit ibn al-Harith al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dakhala Umar radhiyallahu anhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط فقال عبد الله ابن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. Dari Abdullah ibn Thabit ibn Harith al-Ansari, beliau berkata, Umar masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab yang padanya ada beberapa lembar dari Taurat. Maka beliau menyatakan, ini aku dapatkan bersama seorang laki-laki dari ahlul kitab. Aku tunjukkan lembaran-lembaran tersebut kepada engkau, wahai Rasul. Maka berubahlah wajah Rasulullah dengan perubahan yang sangat, yang aku belum pernah melihat wajah Rasulullah seperti itu. Beliau marah. Maka berkata Abdullah ibn al-Harith kepada Umar radhiyallahu anhuma, tidakkah engkau lihat wajah Rasulullah? Maka Umar berkata, kami ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai nabi kami. Maka hilanglah dari wajah Rasulullah raut kemarahan tersebut. Lantas beliau berkata, seandainya Musa turun lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, pasti kalian sesat. Aku adalah bagian kalian dari nabi yang ada, dan kalian adalah bagianku dari umat-umat yang lainnya. Diriwayatkan Abdul Razzaq ibn Sa'ad dan Al-Hakim rahimahumullah. Dijelaskan fadilatul syaykh al-allamah al-fawzan hafizahullahu ta'ala, hadis ini padanya terdapat keterangan dan penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari Umar tatkala beliau melihat bersama Umar sesuatu dari kitab-kitab yang terdahulu, dan itu nampak pada wajah Rasulullah pengingkaran yang besar. Dan ini kebiasaan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak suka kepada sesuatu dan beliau marah, maka benar-benar nampak pada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah hafal. Sebagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, maka wajah beliau bagaikan potongan rembulan, indah bersinar. Naam. Maka ketika melihat beberapa lembaran dari Taurat tadi, maka Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran yang sangat luar biasa yang nampak pada wajah Rasulullah. Sampai dikatakan kepada Umar bahwasanya engkau salah dan engkau telah membuat Rasulullah marah. Maka kata Syekh Hafizahullah, fahadha fihi dalilun aidha, maka di sini juga terdapat dalil bahwa tidak boleh bagi kita untuk berpaling dari Al-Qur'an menuju kitab-kitab yang terdahulu, mengambil kitab-kitab yang terdahulu, karena dia adalah kitab-kitab yang sudah berakhir masanya, masa berlakunya sudah habis, kuotanya sudah tidak ada. Antum kalau punya kartu, kuotanya sudah habis, insyaallah tidak bakal dipelihara sekian lama, ya dibuang. Sama juga begitu, masa berlakunya sudah selesai. Naam. Maka Al-Quranul Karim kafin, sudah sangat mencukupi dan mencakup, naam, segala sesuatu yang dibutuhkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dalam urusan dunia mereka, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat mereka. Maka tidak boleh ada dua kitab di tangan kaum muslimin. Yang boleh hanyalah satu kitab. Kitabullah Al-Quranul Karim. Naam. Tidak boleh kitab itu ditaaddud. Ya. Tidak boleh menduakan. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka? Ini barakallahu fikum pertanyaan Allah azza wa jalla. Sifatnya pertanyaan, tapi ini adalah istifhamul ingkar. Pertanyaan yang sekaligus menunjukkan pengingkaran. Dan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus. Agar kita merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Coba kita perhatikan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari Arafah, di hari Jumat. Naam. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala an dan menyatakan, ayatan fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syaral yahud laja'alna dzalikal yawma 'idan. Ada satu ayat yang selalu kalian baca dalam kitab kalian, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari Id. Hari besar, hari berbahagia, hari kebanggaan. Ayat yang mana itu? Kata Umar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, la ishtibaha fiha. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Apalagi yang kita cari? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakannya. Tidak butuh kepada penambahan dan kekurangan. Dan tidak butuh kepada rujukan yang lain. Tidak. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka mestinya kita bangga sebagai seorang muslim. Karena dengan mengambil dari yang lainnya petunjuk, bimbingan, rujukan, berarti kita telah menganggap bahwa Islam ini belum cukup. Al-Quran ini belum sempurna. Taib, selanjutnya kita akan beranjak kepada bab yang baru. Bab hukukin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qawlillahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Wa qawlillahi ta'ala wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surah An-Nisa ayat 59. Dan juga firman Allah, tegakkan salat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul, niscaya kalian diberi rahmat. An-Nur ayat 56. Dan firman Allah azza wa jal, dan apa yang dibawa Rasul kepada kalian, maka ambillah yang beliau perintahkan, dan apa yang beliau larang, maka tinggalkan. Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, setelah penulis rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad At-Tamimi, selesai dari menjelaskan seputar tauhid yang merupakan pokok keimanan, dan beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Dari awal telah kita sebutkan sekian banyak masail tauhid wal iman. Naam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, rasul, yaumul akhir, takdir juga begitu. Sudah selesai pembahasan itu semua. Ayat disebutkan, hadis-hadis juga iya. Dan beliau menjelaskan bahwa tauhid merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau telah dijelaskan penjelasan bahwa tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tatkala Rasulullah berboncengan dengan Mu'adz di atas seekor keledai, yang ini menunjukkan tentang suatu pelajaran yang sangat penting, yaitu di antaranya sebagian kecilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang senang bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-teman beliau. Bukan orang yang eksklusif, tidak mau bergaul. Demikian pula menunjukkan tentang, barakallahu fikum, sikap rendah hati Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau berboncengan di atas keledai, bukan kendaraan yang mewah, naam kuda pilihan, onta merah. Nah, beliau berboncengan di atas seekor himar. Naam, dan berboncengan pula. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam di sela-sela itu bertanya kepada hadha sahabiyil jalil. Bertanya kepada sahabat yang mulia tersebut Mu'ad ibn Jabal. Hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Taukah engkau wahai Mu'ad, apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau berkata, hak Allah kepada hambanya adalah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan mengazab seorang pun yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah kepada hambanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam nuniyah beliau, haqqun au haqqul ilahi ibadatun bil amri la bihawan nufusi fadhaka lisyaitani min ghairi isyrakin bihi syai'an huma sababan najati fahabbadha as-sababani lam yanju min ghadabil ilahi wa narihi illa alladhi qamat bihi as-sababani wan nasu ba'du famusyrikun bi ilahihi au dzu ibtida'in au lahu al-wasfani. Akan diterangkan oleh Syekh makna dari bait syair ini. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatuhu bil amri. Hakul ilahi ibadatun bil amri. Hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk diibadahi berdasarkan perintah. Harus ada tuntunan syariatnya. Bukan dengan hawa nafsu dari jiwa-jiwa kita. Naam. Seperti al-bida' wal-muhdathat. Perbuatan bid'ah dan perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Semuanya itu, na'am al-bid'ah wal-muhdathat, perkara baru dalam agama yang diada-adakan, itu bagian syaitan. Tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun pelakunya menyangka bahwa dia bertaqarrub kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, merasa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai kecuali ibadah yang kita lakukan berdasarkan syariat Allah dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan, haqqul ilahi ibadatun bil amri la bihawan nufusi fadaka lisyaitani. Maka di sini barakallahu fikum pula la budda minal bara'ati minas syirik. Harus ada bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Tidak cukup seorang hamba hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Naam. Saya ibadah kepada Allah. Kaum musyrikin, mereka pun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah. Naam, yahujjun, mereka melakukan haji, wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah, wa hakadha. Akan tetapi mereka juga menyembah bersama Allah yang lainnya. Maka ibadah yang seperti ini adalah ibadatun batilah, karena mereka tidak meninggalkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan, wa min ghairi isyrakin bihi syai'a. Tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun ucapan beliau, huma, dalam bait syair ini, huma, keduanya yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti petunjuk bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Keduanya adalah sababa an-najah. Dua sebab keselamatan. Fahabbada sababan. Betapa indahnya dua sebab tersebut. Naam. Lalu kemudian beliau al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan anna an-nasa ba'da dzalika munqasimun, bahwa manusia setelah ini, setelah jenis orang yang ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah, yang lainnya mereka terbagi. Faminhumul musyrik, di antara mereka ada yang musyrik. Wa minhum al-mubtadi' ghair al-musyrik. Golongan pertama musyrik, yang kedua mubtadi ahli bid'ah tapi tidak melakukan perbuatan syirik. Wa minhum man jama'a al-wasfain, dan di antara yang lain orang yang menggabungkan dua sifat, antara sifat kesyirikan dengan sifat kebid'ahan, yaitu kata beliau aulahu al-wasfani dalam syair tersebut. Maka Syekh katakan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفان. Maka tidak akan selamat manusia manapun kecuali orang yang menggabungkan antara al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dalam amalannya dan mutaba'ah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia-manusia yang lainnya dari selain jenis al-mukhlis wal-mutabi' ini, mereka tidak keluar dari tiga pembagian tadi yang kita sebutkan tadi. Al-musyrik wal-mubtadi' au man jama'a bainal wasfain, atau menggabungkan antara dua sifat kesyirikan dan kebid'ahan. Ini barakallahu fikum hak yang pertama. Hak yang pertama yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak yang kedua adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hak Rasulullah itu berada setelah hak Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh dicampur. Ya? Antara hak Rasul dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan juga dalam nuniyah beliau, lillahi haqqun wa la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wa la furqani. Allah punya hak yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan hambanya juga punya hak sendiri. Keduanya antara hak Allah dengan hak hambanya adalah dua hak yang berbeda. Jangan kalian menjadikan dua hak itu jadi satu hak. Dicampur, digabung. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa dibedakan dan tanpa dipisahkan. Maka Al-Syeikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak tersendiri. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga punya hak sendiri. Maka tidak sepantasnya untuk dicampur antara dua hak tersebut yang masing-masing berdiri sendiri, lalu kemudian digabungkan menjadi satu hak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak punya hak untuk diibadahi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya sifat-sifat rububiyah yang dengannya Rasulullah berhak untuk diberikan hak ibadah. Rasul tidak menciptakan langit dan bumi Tidak menurunkan hujan, tidak menumbuhkan tanaman, tidak menghidupkan dan mematikan, tidak menyelamatkan kita dari bahaya. Tidak sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya sifat-sifat tersebut. Semuanya murni, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Murni milik Allah. Bahkan Allah perintahkan dalam sekian banyak ayat bahwa beliau tidak punya kuasa untuk memberi manfaat, menolak mudarat, menyelamatkan orang. Dirinya saja tidak sanggup, apalagi orang lain. Bisa antum ingatkan? Atau bisa antum ingat? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada orang-orang dekatnya, pamannya, bibinya, putrinya, untuk menyelamatkan diri-diri mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak punya kesanggupan dan kemampuan untuk menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Lalu bagaimana dengan orang lain yang tidak punya hubungan kekerabatan, putri tercinta saja tidak? Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana juga Rasulullah mengalami luka. Beliau terluka. Yang sudah kita bahas dalam pelajaran sirah. Bagaimana kisah proses perjalanan perang Uhud dalam kajian di Masjid Maryam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk disandarkan kepadanya hak-hak ibadah. Jangan seperti, dan ini sering kita ungkap, syair ini yang disebutkan Al-Busiri dalam Qasidatul Burdah. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi illam takun akhidan yawmal ma'adiyadi wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa inna wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Wahai makhluk yang paling mulia Rasulullah, tidak ada tempatku untuk berlindung selain engkau ketika terjadi musibah melanda secara merata. Jika engkau tidak mengambil tanganku ya Rasul menyelamatkan aku di hari kiamat, maka katakanlah wahai orang yang kakinya tergelincir. Dan sesungguhnya di antara bentuk kedermawananmu wahai Rasul adanya dunia dan akhirat. Dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan Al-Qalam yang mencatat catatan takdir. Kalau dunia akhirat itu masih sebagian, karena min di sini min tab'idiyah, masih sebagian dari kedermawanan Rasul dan ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan Qalam yang mencatat takdir hanya bagian kecil dari ilmu Rasulullah. Loh, Allah buat Allah yang mana kalau begitu? Dia tidak meninggalkan sedikit pun bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hak Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak sampai terjadi percampur adukan antara hak Rasul dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya sebagian orang beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka memanggil-manggil Rasul, al-madadul madad ya Rasulullah, kami harapkan keselamatan darimu ya Rasul. Lebih-lebih lagi yang lainnya. Untuk memanggil nama Ali, memanggil nama Al-Hasan wal Husain, memanggil nama Fatimah, memanggil nama Abdul Qadir Jailani, Al-Badawi, At-Tijani, dan yang lainnya. Tentu tidak, lebih tidak dihalalkan lagi. Fa ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Asy-Syaikh menyebutkan di antara yang terpenting dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, al-imanu bihi wa bi risalatihi. Beriman kepada beliau dan risalah yang beliau bawa. Telah kita sebutkan tadi malam hadisnya. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku sebagai nabi, na'am, lalu dia mati dan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Yang kedua, hak Rasulullah adalah mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Kecintaan kepada harta, kecintaan kepada orang tua dan anak kita dan seluruh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai dari siapapun di muka bumi ini, dari makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Kenapa demikian? Karena beliaulah na'am Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dengan adanya beliau alaihi salatu wassalam, yang beliau dengan hidayah dan bimbingannya mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Beliaulah, dan karena sebab beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah Islam bagi makhluk-makhluknya. Kebutuhan kita kepada Rasulullah dan ajaran Rasulullah melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman, dan kebutuhan kita kepada sinar matahari. Kalau kita butuh makan minum, sehari makan cuma berapa kali sih? 2-3 kali. Minuman juga begitu. Sinar matahari. Mentok-mentoknya kalau kita tidak makan dan tidak minum, paling yang mati cuma jasad kita. Mati kelaparan, mati kehausan. Urusan dunia selesai. Tapi di akhirat, dengan kita mati kelaparan, tidak ada apapun yang bisa kita makan, tapi kokoh di atas ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka berbahagialah dan bergembiralah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan yang jauh lebih baik dibandingkan yang luput dari kita. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang na'am akan didatangkan pada hari kiamat. Yu'ta yaumal qiyamati, akan didatangkan pada hari kiamat, bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia, paling mewah hidupnya, tapi dia termasuk dari penduduk neraka. Fayusbagu finnari sabghatan, maka dia dicelup ke dalam neraka satu kali celupan. Celup. Diangkat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, ya ibn Adam, hal ra'aita na'iman qad, hal marra bika na'imun qad. Apakah engkau masih melihat kenikmatan yang dulu kamu rasakan di dunia? Masihkah tergambar dalam benak pikiranmu kemewahan yang dulu kamu rasakan di masa hidupmu? Qala la, wallahi ya Rabbi, tidak sama sekali ya Allah. Ma ra'aitu na'iman qad, aku sudah tidak melihat lagi kenikmatan itu sedikit pun. Wa ma marra bi na'imun qad, dan sudah tidak tergambar dan terbetik lagi kenikmatan yang dulu aku rasakan. Baru satu kali celupan. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'dan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah. Lalu didatangkan orang yang paling melarat hidupnya di dunia. Anggaplah tadi orang yang mati kelaparan di atas sunnah. Fayusbagu fil jannati sabghatan, maka dia dicelupkan ke dalam jannah satu celupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika bu'sun qad. Apakah engkau masih melihat kemelaratan yang dulu kamu rasakan di dunia? Masihkah terbetik dalam benak fikiranmu, naam, kesengsaraan yang dulu kamu jalani di dunia? Qala la wallahi ya Rabbi. Tidak sama sekali ya Allah. Sudah tidak aku rasakan dan tidak terbetik dalam fikiranku. Bagaimana kesengsaraan dunia yang dulu aku rasakan? Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau, dan ingat bahwa selama masih ada asar dari syariat Nabi alaihi salatu wasallam dalam bentuk naam, masih ada orang yang menyebut nama Allah di muka bumi ini, maka selama itu pula bumi masih tetap akan tegak. Asar dari syariat Rasul. Tapi di saat asar dari syariat Nabi Muhammad telah sirna, maka di saat itulah, di saat kondisi sudah tidak tersisa di muka bumi ini kecuali makhluk Allah yang paling jelek di muka bumi, kepada merekalah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hari kiamat. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya, wala taqumu as-sa'atu illa ala syirarin nas, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek umat manusia di muka bumi, yang disebutkan dalam lafaz yang lain, hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai tidak ada satu orang pun di muka bumi yang lagi menyebut nama Allah. Karena juga sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan angin yang sangat lembut, yang dia akan menjumpai dan mendapati siapapun mukmin yang dalam hatinya ada iman sebesar zarah, dimanapun dia berada, di tempat tersembunyi manapun dia hidup, angin itu akan datang menjemputnya dan mencabut nyawanya. Maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Maka Allah akan menghancurkan alam semesta ini pada umat tersebut. Dan itu akan terjadi pada hari Jumat. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah melebihi kepada cinta kita kepada anak kita, orang tua kita, dan siapapun di muka bumi, sampai diri kita sekalipun. Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang menjumpai Rasulullah dan menyatakan, ya Rasulullah, innaka ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Engkau manusia yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Dari seluruh manusia, engkau paling aku cintai kecuali diriku. Masih lebih aku cintai diriku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bahkan meskipun dirimu wahai Umar, aku harus lebih engkau cintai. Maka Umar menyatakan, al-ana ya Rasulullah. Atau beliau menyatakan, maka engkau lebih aku cintai ya Rasulullah melebihi naam siapapun bahkan diriku sendiri. Maka Rasul menyatakan, al-ana ya Umar. Nah, baru sekarang engkau telah menerapkan kecintaan yang sebenarnya wahai Umar. Artinya apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah membela syariat Rasul, membela pribadi jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita harus mengorbankan nyawa, harus direlakan. Harus direlakan. Maka antum perhatikan sepanjang perjalanan sejarah para sahabat, luar biasa mereka. Tidak peduli ayahnya sendiri, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, yang ayahnya terus mencari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Rasulullah. Maka sahabat yang mulia ini Naam tidak berat tangan untuk melayangkan, menebaskan pedangnya di leher ayah kandungnya sendiri demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhiril ayat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini baru poin yang kedua dan waktu kurang satu menit. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.